Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi washabbihi wa man wala. Amma ba'd. Selamat datang mahasantri Mahat Islam Rafiatul Akhyar atau yang biasa kita kenal dengan Mahasantri Mira Institute. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa kembali pada perjumpaan kita subuh kali ini. Salawat serta salam juga mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Alhamdulillah, sampai dengan subuh kali ini sudah ada 8.191 mahasantri yang terdaftar di Mira Institute. Untuk itu, bagi teman-teman yang ingin tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute, kesempatan masih terbuka sampai dengan akhir Desember ini. Masih ada 2 hari lagi bagi teman-teman yang ingin mendaftar. Dipersilahkan untuk masuk ke website resmi Mira Institute di mira.quantumakhyar.com. Di halaman utama, teman-teman bisa menekan tombol daftar, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi Waha Corner. Atau teman-teman bisa langsung download aplikasinya di Google Play Store. Silahkan cari Waha Corner untuk mendaftar. Di halaman utama aplikasi Waha Corner, silahkan teman-teman memilih paket buku spesial Mira Institute. Pastikan yang dipilih adalah paket buku spesial Mira Institute. Lalu ikuti arahan selanjutnya dan pastikan email juga nomor telepon teman-teman ada WhatsApp ya. Dan itu adalah data teman-teman sekalian. Agar tim admin bisa mengirimkan username dan juga password kepada teman-teman setelah teman-teman mendaftar. Dan mengirimkan informasi-informasi lanjutan seputar kegiatan di Mira Institute. Bagi teman-teman yang sudah jauh-jauh hari mendaftar dan sudah memiliki perangkatnya, silahkan lengkapi data diri teman-teman. Dan berlaku juga bagi yang baru mendaftar, silahkan lengkapi datanya dengan login kembali di website yang sama di mira.quantumakhyar.com. Bagi yang sudah mendapatkan username dan juga password, silahkan gunakan username-nya berupa email dan juga password-nya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman dapatkan. Pastikan untuk nomor teleponnya, untuk password-nya teman-teman bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama dengan angka 0 di awalnya, sebagai contoh di 0812 sekian. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya. Sebagai contoh di 62812 sekian. Bagi teman-teman yang sudah mendaftar maupun yang baru tergabung, pastikan mengikuti materi dari pertama kali perjumpaan di sesi mukodimah agar pemahaman teman-teman dari pertemuan pertama dan pertemuan selanjutnya bisa tersambung dan terkorelasi sehingga pemahaman teman-teman bisa lebih maksimal. Jangan lupa untuk mengikuti ujian ya. Pastikan ketika teman-teman mengikuti ujian, teman-teman bisa mendapatkan nilai 100 agar bisa melanjutkan ke bab-bab berikutnya. Dan teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk bergabung via Zoom bersama guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat, LCMA. Banyak juga fitur-fitur yang bisa dinikmati oleh teman-teman di website resmi Mira Institute. Seperti teman-teman bisa mendownload kitab-kitab rujukan dan juga materi yang sudah di-scan oleh admin dan sudah di-upload untuk materi-materi selanjutnya. Teman-teman juga bisa mereview kembali video-video secara utuh dari pertemuan pertama sampai pertemuan kemarin. Dan teman-teman juga bisa mengevaluasi kembali pemahaman teman-teman dengan menjawab beragam macam pertanyaan yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Untuk itu, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan undangan sesi Zoom bersama guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA, kami mengingatkan kembali untuk senantiasa menyesuaikan format namanya sesuai dengan format yang ada di layar teman-teman sekalian. Agar tim admin bisa lebih mudah untuk memastikan bahwa teman-teman sudah tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute. Sudah terlihat format namanya, teman-teman? Baik, bagi yang sudah tergabung, jangan lupa untuk join di grup resminya Mira Institute yang ada di Facebook dan juga di Telegram. Yang di Facebook, teman-teman bisa mencari dengan nama Mahat Islam Rafia Akhyar. Dan untuk yang di Telegram, teman-teman bisa mencari dengan nama Mira Institute. Bagi teman-teman yang tergabung di YouTube channel Adi Hidayat Official, yang ingin mengambil manfaat dari materi-materi yang sudah disampaikan dari pertemuan awal, teman-teman bisa mensubscribe YouTube channelnya Mira Institute seperti logo yang ada di layar atas kiri teman-teman sekalian.

bersyukur pada Allah ya setelah diberikan hasil yang baik, bertawakal dalam mengerjakan apa yang dilakukan dan tebarkan nilai-nilai kebaikan ya. Tidak pernah paksa sesuatu, apalagi yang beda keyakinan, layani sebaik-baiknya, jangan dibedakan. Tidak pernah paksa, jangan sampai bawa biskuit dituliskan syahadat misalnya, enggak boleh. Tetap biskuit ya biskuit, tuh kan? Ya kemudian makanan sembako ya sembako. Ya, terlepas dari mereka menyadari akan kebenaran Islam, ya, menerima dengan baik, bimbing. Alhamdulillah kalau tidak enggak boleh dipaksa. Tapi saat yang bersamaan juga, ya boleh jadi ada penganut-penganut agama lain mungkin membawa misi-misi terkait dengan ajaran-ajaran agamanya dan sebagainya. Itu juga harus diperhatikan. Ya, supaya orang-orang Islam, ya, apa namanya, yang ada yang tertimpa musibah karena kita banyak orang Islamnya, ya, boleh jadi juga potensial, ya probability-nya banyak menimpa orang Islam juga. Kalau ada kebanjiran, misalnya kan gempa dan sebagainya, maka itu diuji kita di situ. Ya, maka dipertahankan, jangan sampai dikasih sarung, pindah keyakinan. Ya, dikasih sembako, pindah keyakinan dan sebagainya. Kali kasih obat dan sebagainya, cari yang netral dulu, cari yang netral. Karena di Afrika itu pernah terjadi. Ya, dikasih obat, obatnya yang sifatnya candu. Jadi kalau nggak dapat itu kambuh lagi. Nah, itu kalau mau ditambah dosis, dia harus pindah keyakinan dulu. Ada yang begitu, ada yang begitu. Saya punya teman dari 70 negara waktu saya kuliah di Tripoli itu. Cerita itu. Ya, beberapa bagian itu sesuatu yang nggak boleh sama sekali dilakukan oleh orang Islam. Haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Menyakiti, memaksa aja nggak boleh, apalagi menyakiti. Apalagi mempertaruhkan nyawa. Kalau mau disuntik dengan ini, penyakitnya sembuh, ya baca syahadat dulu. Itu dosa besar itu. Gak boleh demikian. Ya, gak boleh. Gak boleh ada paksaan. Nah, itu dihadapi dalam keyakinan kita, pergaulan sosial itu ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Ya. Dan seterusnya. Jadi, ini makna yang pertama, menjaga diri dari fitnah, terutama yang bisa menggoyang atau merontohkan akidah. Yang kedua, menyiapkan bekal-bekal terbaik untuk menjaga keislaman dan keyakinan kita. Jadi ayo cukup materi yang cukup, jangan sampai nanti digoyang dengan materi supaya misalnya berpindah keyakinan. Ya. Dan kadal faqru ay yakuna kufra. Ya, kata para ulama, itu bukan apa? Bukan hadis ya. Bukan hadis, hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan seorang menjadi kufur. Riwayat yang sampai dari para ulama menafsirkan tentang keterangan-keterangan dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Nah, jadi jangan sampai ada saudara-saudara kita terjerembab dalam kefakiran sehingga mencari-cari ya, yang menaunginya kemudian yang beda keyakinan dipraktekan sehingga dia salah arah kemudian pindah keyakinan dan seterusnya. Ya, jaga diri juga dari berbagai yang bisa mendangkalkan akidah seperti anak-anak kita tuh. Oh, anak-anak kita lagi, anak-anak bapak ibu sekalian ya, yang sudah tumbuh dewasa mencari pasangan dan sebagainya jangan sampai salah kemudian bergaul dan seterusnya sampai lepas keyakinan dan seterusnya. Ya, jadi itu gambarannya, singkatnya, kalau ada fitnah yang menggoyang kepada akidah dan kita tidak sanggup mengatasi itu semua, cepat berlari meninggalkan itu, cari tempat yang aman, berlindung kemudian, dan belajar dengan baik, dan pertahankan sampai kita wafat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu gambarannya di hadis yang kita bahas kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan besok. Nah, besok ini gak kalah penting nih. Ya, ilmu ma'rifah. Wah, ini banyak orang yang pengen belajar ilmu ma'rifat. Ternyata ada dalam hadis. Tapi yang bagaimana ilmunya? Nah, ini nanti menarik nih. Besok nanti kita akan bahas tentang rahasia ma'rifat yang terkait dengan iman. Karena ternyata ma'rifat tertinggi itu adalah ma'rifat terkait dengan qalbi. Ya, ma'rifat terkait dengan keimanan kita. Dan di situ kita diminta oleh Allah dan Rasulnya untuk melihat tingkat keimanan kita seperti apa. Ma'rifat itu kan tahu, kenal. Kita banyak mengenal orang lain tapi gak kenal diri sendiri. Ya kan? Kita ingin mengenal berbagai hal tapi tidak mengetahui tentang diri kita. Siapa diri kita, kemana kita akan pergi, seperti apa kita bertanggung jawab, dan di situ nanti kita akan uraikan dengan lebih dalam kembali. Demikian teman-teman sekalian yang dibahas di hari ini, semoga ada manfaat yang bisa didapatkan dan tetap semangat untuk mengaji. Mudah-mudahan kita istiqamah dan juga kalaupun wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Sekarang sudah masuk tanggal 29 ya, Mas. 29 berarti ada 2 hari lagi ya. 2 hari untuk sesi penutupan di angkatan pertama. Ya, saya sampaikan kepada teman-teman sekalian yang baru terhubung, silahkan masih terbuka untuk menjadi bagian dari keluarga besar Mira. Dan insyaallah nanti setelah 2 hari ini angkatan pertama selesai, kita sedang membuat perapian pada database kita sehingga nanti bisa dibagi zona deskripsi. Nanti di deskripsi penjelasan terkait zona ini nanti ada klasifikasinya berdasarkan provinsi juga dengan negara. Nanti akhir tahun saya ada acara itu ya, untuk bisa mensupport apa namanya pembelajaran kita di Mira. Nanti kita ada cerdas cermat Mira. ada lomba hafalan Quran untuk Mira, peserta-peserta ya. Nah, nanti yang sudah bergabung, simak kembali tuh, pelajari 40 video lebih itu. Ya, karena nanti ada cerdas cermatnya. Saya mungkin akan berdasarkan provinsi, ya kan, juga dari negara. Nah, nanti berlomba di situ. Silahkan nanti kita bikin mungkin teman-teman nanti di media yang tata, apa namanya, aturan-aturannya sehingga mudah nanti disertakan dalam dunia digital. Ya, hey, antum alamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu itu ya, tentang masalah-masalah digital. Kalau saya nyampaikan aja. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatian di hari ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Tidak bermaksud untuk menghadirkan sesuatu yang meresahkan. Mohon izin kalaupun ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mohon bisa diberikan masukan supaya saya bisa koreksi. In uridu ilal islah mastata'at. Saya tidak ada niat apapun kecuali berusaha untuk menampilkan satu kebaikan sepanjang kemampuan, semampu apa yang bisa dilakukan. Kalaupun ada cara yang kurang tepat, mohon diberi masukan supaya bisa dikoreksi, bisa dijalankan dengan baik. Kalau ada yang salah dan dikonfirmasi itu keliru, mohon segera ditinggalkan. Ambil sesuatu yang benar dan lebih baik, dan semoga itu meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fadna ya Allahumma fadna ya Allahumma fadna minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, mohon jaga kami dari berbagai fitnah kehidupan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Allahumma ya arhamar rahimin, ya malikul jabbar, ya rabbal alamin. Allahumma ya arhamar rahimin, ansurna minal fitan, ansurna min fitnatid dunya wa ma fiha, ansurna min fitnatil mahya wal mamat wa ma fiha, ansurna ya Allah min ghadabika, min azabika yawmal qiyamah, min narika, min jahannamika. Ya arhamar rahimin, tubna ilayka taubatan nasuha waj'alna min atba'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا pada guru kita semua Ustaz Dr. Adi Hidayat LCMA. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan beliau beserta keluarga, memberikan kesehatan juga umur yang panjang dalam ketaatan, serta dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Tidak lupa juga kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang sudah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mudah kita pahami, juga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Kembali kami mengingatkan pada teman-teman yang masih tergabung di YouTube channel Adi Hidayat Official, bagi yang ingin menjadi bagian dari Mahasantri Mira Institute, kesempatan masih terbuka, masih ada 2 hari lagi sampai dengan akhir bulan ini. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa masuk ke website resmi Mira Institute di mira.quantumakhyar.com. Di halaman utama, silakan teman-teman pilih tombol daftar. Silakan ditekan, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi Waha Corner. Atau teman-teman bisa langsung download aplikasinya di Google Play Store, silahkan cari Waha Corner. Setelah teman-teman masuk di aplikasi Waha Corner, silahkan pilih paket buku spesial Mira Institute. Pastikan yang dipilih adalah paket buku spesial Mira Institute. Ikuti arahan selanjutnya, dan pastikan teman-teman untuk email dan juga nomor telepon yang teman-teman daftarkan adalah data teman-teman sekalian, agar tim admin bisa mengirimkan username dan juga password, juga informasi-informasi lanjutan seputar kegiatan Mira Institute. Setelah teman-teman terdaftar, dan ini juga berlaku bagi teman-teman yang sudah jauh-jauh hari mendaftar dan sudah memiliki username dan juga passwordnya, silakan login kembali di website yang sama di mira.quantumakhir.com untuk melengkapi data diri teman-teman sekalian, agar data teman-teman bisa terbaca oleh sistem kami dan teman-teman bisa menikmati setiap fitur atau fasilitas yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Bagaimana caranya? Silakan gunakan username berupa email dan juga password berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan username dan juga passwordnya, silakan merujuk kembali emailnya di folder inbox. Jika tidak ditemukan, teman-teman bisa merujuk di folder spam ataupun folder junk, karena ada kemungkinan email yang kami kirim masuk ke folder tersebut. Kembali, cara loginnya, teman-teman silakan gunakan username berupa email dan juga password berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Untuk passwordnya, teman-teman bisa menggunakan angka 0 di awalnya. Sebagai contoh di 0812 sekian. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya. Sebagai contoh di 62812 sekian. Sesuai dengan nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Nah, setelah teman-teman tergabung, bagi yang baru tergabung, pastikan untuk mengikuti sesi materinya dari awal pertemuan dari Mukodimah agar teman-teman pemahamannya bisa maksimal dan pertemuan satu dengan pertemuan lainnya bisa terhubung juga terkorelasi. Setelah teman-teman mengikuti dari pertemuan awal, jangan lupa untuk mengikuti ujian di setiap babnya agar teman-teman bisa melanjutkan ke bab selanjutnya. Dan teman-teman memiliki kesempatan untuk mendapatkan undangan untuk ikut via Zoom bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LSMA. Pastikan ujiannya mendapatkan nilai 100. Jika belum berhasil, silahkan dimurojaah kembali materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Bagi yang sudah tergabung, jangan lupa untuk join di grup resminya Mira Institute yang ada di Facebook dan juga Telegram. Seperti yang ada di layar teman-teman sekalian, silahkan dicari sesuai dengan nama yang ada. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi admin di nomor yang ada di layar teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang berada di luar negeri, kita punya nomor khusus untuk admin luar negeri. Silahkan hubungi nomor yang ada di layar teman-teman sekalian untuk mendaftar bagi teman-teman yang berada di luar negeri. Baik, bagi teman-teman yang ingin mengambil manfaat dari materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya, teman-teman bisa mensubscribe YouTube channelnya Mira Institute untuk mengambil manfaat dari materi-materi yang sudah pernah disampaikan. Secara umum, teman-teman bisa mensubscribe YouTube channel Adi Hidayat Official agar teman-teman selalu update terkait kegiatan dakwah guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LSMA. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap informasi terbaru bisa langsung masuk ke perangkat teman-teman sekalian. Saya Fadil, mewakili tim Mira yang bertugas. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.